الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال المصنف حفظه الله berkata pengarang kitab kita Fiqhul Asma'il Husna Dr. Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, Allah berfirman ketika dalam penjelasan nama Allah Ar-Ra'uf, kita masih dalam penjabaran tentang nama Allah Ar-Ra'ufu. Ar-Ra'fatu dalam bahasa Arab adalah A'la Ma'anir Rahmah, ya, bagian tertinggi daripada makna rahmat dialah Ar-Ra'fah. Maka Allah Ar-Ra'uf, Tuhan yang memiliki rahmat dengan segala macam bentuk dan sisinya, ya, yang paling tertinggi, tak ada di atasnya. Allah berfirman, khalaqal insana min nutfatin, dan dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari sperma. Fa idza huwa khasimun mubin, ketika dia telah menjadi manusia, ternyata dia menjadi orang yang paling dahsyat menentang Allah Jalla wa'ala, berseteru menentang Allah Jalla wa'ala, mendebat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal an'ama khalaqaha lakum, padahal dia juga Allah yang telah menciptakan untuk kalian binatang ternak. Fiha dif'un, pada binatang ternak itu sebagian kan ambil manfaatnya untuk menghangatkan tubuh kalian. Jangan membuat pakaian dari bulu-bulunya, tenda-tenda dari bulu-bulunya. Wa manafi'u, dan banyak manfaat lainnya. Wa minha ta'kulun, dari binatang ternak itu pula kalian makan. Wa lakum fiha jamalun hina turihun, dan kalian, ya, dalam binatang-binatang ternak yang kalian miliki itu terdapat padanya hiasan, keindahan, keelokan. Hina turihun, tatkala kalian pergi di pagi hari mengembalakan binatang-binatang tersebut. Wahina tasrahun, dan ketika kalian pulang di sore hari. Watahmilu athqalakum, dan binatang-binatang itu membawa beban-beban berat kalian. Ila baladin lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus, ke negeri-negeri yang jauh, yang mana kalian tidaklah dapat membawa barang-barang tersebut kecuali dengan kesulitan diri yang begitu dahsyat. Inna rabbakum la ra'ufur rahim, sesungguhnya dialah Tuhan kalian Tuhan yang maha rahmat, maha penyayang. Dalam ayat-ayat yang mulia ini Allah Jalla wa'ala menjelaskan kepada manusia nikmatnya begitu besar, agar manusia mensyukurinya. Rahmatnya begitu luas, dia telah menciptakan manusia dari sperma yang hina, kemudian ketika menjadi manusia dialah menjadi penentang yang paling dahsyat terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap ajarannya, syariatnya. Padahal Allah beri dia berbagai macam kenikmatan berupa binatang-binatang ternak, ya, yang menjadi bagi mereka berbagai macam kebutuhan, manfaat. Tadinya diambil bulu-bulu untuk pakaian, untuk tenda-tenda, wadah-wadah air, ya, sebagai hamparan-hamparan permadani mereka. Tadinya pula diambil daging-daging untuk mereka makan, daging yang segar, susu yang segar. Ya, dari binatang ternak ini pula, ya, mereka Allah mudahkan untuk membawa beban-beban yang berat dengan unta yang jauh-jauh. Mereka pikul beban-beban, ya, kerbau yang tarik dengannya gerobak, dalamnya berbagai macam barang-barang berat. Sekiranya kalian pikul sendiri, sungguh kalian dalam kesulitan. Sesungguhnya Tuhan kalian dialah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Naam. Wa fi hadha anna min ra'fatillahi bil insani an sakhkhara lahu al an'ama li ajli masalihihi wa manafi'ihi wa ja'ala lahu fiha dif'an bima yattakhiduhu min aswafiha wa ash'ariha wa awbariha min libasin wa manafi'a ukhra 'adidah. ومنها يأكل وجعل له فيها جمالا في وقت رواحها وخرقتها ووقت رجوعها وسكونها وسخرها له تحمل متاعه إلى البلدان الشاسعة والأقطار البعيدة وكل ذلك من رأفته ورحمته سبحانه. نعم. وفي هذا أن من رأفة الله بالإنسان dalam ayat yang tadi disebutkan terdapat dalamnya kandungan betapa rahmatnya Allah kepada manusia, di mana Allah menundukkan untuk mereka binatang-binatang ternak yang besar-besar, yang lebih besar daripada tubuh mereka. Ada unta yang begitu tinggi sampai 2 meter lebih lehernya, mau sampai 2 meter setengah, 3 meter. Ada kerbau-kerbau yang gemuk, yang kuat, banteng-banteng. Ya, semuanya Allah ciptakan untuk manusia. Sakhara lahu al-an'am li'ajli masalihi. Semuanya Allah ciptakan untuk kemaslahatan kita manusia. Allahu Akbar. Allah muliakan kita di mana semua makhluk Allah tundukkan untuk kita. Matahari pun ditundukkan Allah untuk manusia. Bulan ditundukkan Allah untuk manusia. Berganti matahari dan bintang dan bulan saling berganti untuk manusia. Ya, dengannya mereka mengetahui bilangan hari-hari, bilangan bulan-bulan. Dengannya mereka mendapatkan cahaya di siang hari, cahaya di malam hari. Semuanya untuk manusia. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْهُ. Dan Allah tundukkan semua yang terdapat di langit dan di bumi untuk kalian. Angin sepoi-sepoi dia kirim untuk kita. Udara dia ciptakan untuk kita. Dia lapisi bumi kita dengan lapisan-lapisan udara untuk menjaga bumi. Subhanallah. Padahal binatang-binatang ternak tersebut lebih kuat fisiknya, tubuhnya daripada kita. Ya, mampu memikul setengah ton daripada barang-barang. Satu ton digiring ya pakai gerobak oleh kerbau-kerbau. Subhanallah. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Ya, wa tahmilu athqalakum. Ya, dan dia membawa beban-beban kalian ila baladil lam takunu balighihi. Ke negeri-negeri yang jauh. Kalian tak akan sampai ke negeri tersebut memikulnya dengan punggung-punggung kalian yang lemah kecuali dengan kesulitan. Ya. Berkata Syekhuna, li'ajli masalihihi wa manafi'ihi, semuanya Allah ciptakan untuk kemaslahatan manusia, manfaat manusia. Wa ja'ala lahu fiha dif'an bima yattakhidhu min aswafiha. Allah jadikan pula dari binatang-binatang ternak ini apa yang dapat menghangatkan mereka, menjadi perkakas rumah tangga mereka, diambil daripadanya min aswafiha wa asyariha wa ubariha, dari bulu-bulunya. Ya, dari bulu-bulu kambing namanya aswaf. Ya, dari bulu-bulu sapi namanya asy'ar. Dari bulu-bulu unta namanya aubar. Dari bulu-bulu ini diambil berbagai macam manfaat. Min libasin wa manafi. Baik berupa pakaian dan manfaat-manfaat lainnya. Ukhra, adidah yang berbagai macam. Wadah-wadah air, permadani yang terhampar dari bahan kulit. Jaket-jaket kulit, sepatu-sepatu kulit, tali pinggang kulit, subhanallah. Apa yang tidak? Sarung tangan kulit. Untuk manusia, untuk kita Allah ciptakan. Wa minha ya'kul, dari binatang ini pula mereka makan. Wa ja'alaha fiha jamalan fi waqti rawahiha, Allah jadikan bagi manusia ada keindahan, keelokan ketika mengembalakan binatang-binatang ini. Ketika pagi hari, wa harakatiha, bagaimana binatang ini bergerak, beramai-ramai, berbondong-bondong, indah tampaknya. Wa waqti huju'iha, ketika binatang-binatang ini istirahat setelah makan, memamah biak, dia istirahat, tidur-tiduran. Ya, wa sukunia, tenang, indah, tampak indah. Sekawanan kambing-kambing, ketika makan indah, ketika mereka istirahat indah, terlihat. وَسَخَّرَ لَهَا لَهُ. Ya, dan dia tundukkan untuk kita binatang-binatang ini. تَحْمِلُ مَتَعَهُ, agar membawa barang-barang manusia. إِلَى الْبُلْدَانِ الشَّاسِئَةِ, ke negeri-negeri yang jauh. وَالْأَقْطَارِ الْبَعِيدَةِ, tempat-tempat yang jauh. كُلُّ ذَلِكَ مِنْ رَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ. Semuanya adalah merupakan tanda kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. وليتنا نذكر رأفة الله بنا ورحمته وفضله ومنه بما سخر لنا في هذا الزمان من وسائل النقل الحديثة الحسنة في مركبها المريحة في تحركها وتنقلها الجميلة في شكلها ومنظرها والسريئة في سيرها ويسر مع ذلك طرقها ودلل سبلها وهيأ كل الوسائل المحققة للراحة فيها ينتقل الناس عليها من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد بلا مشقة أو تعب فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة جوده وبره. الله أكبر. وليتنا نذكر kalaulah seandainya kita ingat rahmatullah bina betapa rahmat Allah kepada kita, kasih sayangnya kepada kita, keutamaannya yang Dia berikan kepada kita, karunia-Nya. Bima sakhkhar lana fi hadha zaman, di mana Allah tuduhkan untuk kita di zaman ini, di era sekarang ini, min wasail naqlil haditsah, berbagai macam sarana transportasi yang canggih, ada pesawat terbang, subhanallah. Dahulu kala orang berbulan-bulan, Imam Ahmad dan Yahya bin Ma'in berjalan begitu jauh dari Irak ke Mekkah untuk haji, kemudian ke Yaman dengan berjalan kaki berbulan-bulan. Sekarang ditempuh manusia hanya dengan beberapa jam saja, tanpa susah payah. Barang-barang mereka berton-ton dibawa dengan mudah, subhanallah. Dalamnya mereka penuh dengan kenikmatan, makan pulang balik silih berganti, minuman-minuman yang lezat, ya, full AC, berbagai macam sarana hiburan disiapkan. Allahu Akbar. Nikmat begitu besar. Di daratan Allah ciptakan berbagai macam aneka, ya, kendaraan transportasi yang canggih, mobil-mobil yang begitu dahsyat keindahannya, besar, luas, lapang, ber-AC, hiburan. Ya, di lautan pun demikian, semuanya Allah mudahkan untuk manusia. Ya, dibuat lagi tempat-tempat jalan-jalan yang bagus-bagus. Ya, jalan aspal yang begitu kokohnya, kuatnya, luasnya, highway, sehingga bisa dipacu pada kendaraan 100 km per jam, 200 km per jam, 250 km per jam. Diciptakan pula kereta api cepat yang 7 jam menjadi 2 jam. Seolah-olah kereta api tersebut terbang tak berjejak, subhanallah, karena cepatnya. Ya, dibuat mereka dengan sistem magnet, kereta api ini tidak menjejak ke bawah, memperbuat dia lambat. Magnet jika dengan magnet ditemukan berbalik akan saling menolak. Dengan daya tolak inilah dibuat kereta api cepat di negeri-negeri yang maju seperti Jepang, ya, Cina dan lainnya, yang mereka meringkas yang seharusnya 7 jam menjadi 2 jam saja. Ya, ini semuanya adalah merupakan nikmat Allah yang besar pada manusia. Beliau berkata, fi markabiha al-muriha, kendaraan yang begitu menyenangkan. Fi taharrukiha wa tanaqquliha, bergeraknya pun dengan indah, menyenangkan pula. Tak sulit. Orang dahulu mau naik unta setengah mati, apalagi sekarang bagi kita. Naik kuda itu bukan mudah, payah. Bayangkan kun kuda berlari, kuda berjalan saja kita sudah keletihan mengikuti gerak irama kuda. Ya, kita berkeringat-keringat di atas kuda yang tak nyaman, tak bisa tertidur dengan nyenyak di atasnya. Subhanallah. Ya. Tapi lihatlah bagaimana kendaraan-kendaraan sekarang. Ini merupakan ra'fatullah, dari namanya Ar-Ra'uf, Tuhan yang Maha Rahmat dengan segala macam makna rahmat yang tertinggi. Kata beliau, al-jamilah fi syakliha wa mandhariha, yang begitu indah bentuk-bentuknya, ya, pemandangannya indah. Ialah bagaimana kereta api cepat yang bagaikan pesawat depannya begitu indah. Ya. Wassari'atu fi syariha, yang begitu cepat jalannya. Bayangkan 450 km per jam ditempuh kereta api cepat. Subhanallah. Jika kita melihat pepohonan di sampingnya, pusing kepala karena cepatnya dia, cepat sekali. Jika berhadapan berpapasan dengan kereta api lain. Begitu panjang gerbong, 12, 14, 20 gerbong lewat hanya sebentar. Hanya hitungan detik lewat. Subhanallah. Ya, begitulah kecanggihan dunia. Kemudian dibuat jalan-jalan yang begitu indah. Ya, ada di atas puncak gunung, kadang masuk ke dalam lautan, di bawah lautan, di bawah sungai-sungai, keluar lagi dalam ruang-ruang, lorong-lorong yang gelap dibuat indah. Subhanallah. Ya. Uyassara ma'adhalika turuqaha wa dhallala subulha. Allah permudah pula jalan-jalannya. Semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hayya'a kullal wasa'il muhaqqaqah lirrahati fiha. Di mana Allah siapkan segala macam prasarana yang mendukung agar orang dapat menikmatinya, beristirahat, bersantai-santai dengannya. Ya, sambil kita memandu mobil, sambil bisa makan satu tangan, subhanallah. Di mobil kita pikul barang-barang yang banyak, sampailah kita beratus kilometer dengan tenang, santai, ada ASI di dalam, minum sepuasnya, singgah di tempat-tempat yang sudah disiapkan, subhanallah. Yatanaqqalu an-nasu 'alayha min makan ila makan, orang-orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, min baladin ila baladin, dari satu negeri ke negeri lain, bila masyaqqatin aw ta'ab. Tak payah bersusah payah dia membawa itu semua berjalan. Semua Allah mudahkan. Kita ngaji kemari saja jauh-jauh asalnya ini. Ada yang dari Tiban, dari Batam Center. Ya, ada yang dari Sagulung. Bayangkan kalau kita jalan kaki, tak ada yang ngaji lagi sudah. Sampai sini sudah keringat-keringat. Kajian sudah bubar. Subhanallah. Nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kendaraan-kendaraan, motor-motor yang canggih, yang nikmat. Falahul hamdu kama yanbaghi, maka bagi Allah segala puji yang layak baginya. Lijalali wajhihi, karena kemuliaan wajahnya. Wa azimi sultani, karena keagungan, kekuasaannya. Wasi'ati judihi wa birrih, karena luasnya karunianya dan kebaikannya kepada kita. Alhamdulillah. Pujilah Allah Jalla wa'ala. Naam. Wa qala ta'ala, afa'aminal ladhina makaru as-sayyi'ati an yakhsifallahu bihimul ardu aw ya'tiyahumul adabu min haythu la yash'urun. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. Masya Allah. Inilah nikmatnya kita mempelajari nama-nama Allah. Ya, langsung kita ambil daripada kitabnya yang mulia sehingga bertambah ya agunglah bagi kita Allah Jalla wa'ala dalam diri kita. Sehingga kita betapa berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya, yang mengagungkannya, beribadah kepadanya, subhanallah. Alangkah nikmatnya mempelajari tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, yang membuat iman bertambah, kesyukuran bertambah, ibadah bertambah. Subhanallah, bukanlah sekedar lagu-lagu yang dilagukan, dilantunkan, ya, diiringi dengan berbagai macam alat dan musik, bukan itu yang Allah inginkan. Berkata Syekhuna hafizahullah tabaraka taala, Allah berfirman, afa aminal ladzina makaru sayiat, apakah merasa aman orang-orang yang berbuat makar dan berbuat kejelekan, kemaksiatan, kejahatan, an yakhsifallahu bihimul arda, jika Allah mau Allah buat tenggelam mereka dalam bumi, likuifaksi. Jadi likuifaksi Allah muat dalam Quran. Jika Allah mau Allah tenggelamkan mereka dalam perut bumi. An yakhsifallahu bihimul arda, Allah buat bumi menelan mereka sebagaimana Qarun, sebagaimana sebagian umat yang dibuat tenggelam negerinya di negeri kita Palu. Wa ma Palu bina biba'id, tak jauh dari kita Palu. Masanya begitu dekat, bagaimana kita lihat bumi melenyapkan rumah-rumah manusia. Tanah-tanah, sawah-sawah, ladang tenggelam menjadi rata. Apakah merasa aman orang-orang yang membuat makar, membuat kejahatan, kemaksiatan, jika Allah mau Allah tenggelamkan mereka dalam perut bumi? Aw ya'tiyahumul adzabu min haitsu la syurun, apakah mereka merasa aman daripada azab yang datang kepada mereka tiba-tiba tanpa pernah mereka mengetahuinya, merasakannya, tiba-tiba sudah dalam azab. Ya, tiba-tiba banjir menghancurkan rumah-rumah mereka, gempa, angin puting beliung, angin topan, berbagai macam azab. Habis semuanya punah. Ya, kadang-kadang angin membuat kita takut kepada Allah Jalla wa'ala. Malam hari kita terbangun jam 1, jam 2, begitu kuatnya angin, takut kita lepas seng-seng di atap rumah. Subhanallah. Semakin banyak kita berzikir kepada Allah, Allah jaga, pelihara kita. Sebagian Allah terbangkan semua atap rumahnya. Habis. Subhanallah. Tentara-tentara Allah begitu banyak. Ada angin, ya, tentara-tentara Allah Jalla wa'ala. Ya, dengan ya Allah tenggelamkan, Allah habisi, binasakan umat-umat terdahulu yang sombong. Bagaimana Allah binasakan kaum 'Ad dengan angin yang dahsyat. Ya. Apakah mereka merasa aman berbuat makar dan keburukan, kejahatan di muka bumi jika Allah mau tenggelamkan mereka dalam perut bumi? Aw ya'tiyahumul adzab min haitsu la syu'urun, atau datang kepada mereka azab tanpa mereka sadari. Sedang bermain-main di pantai, senang, gembira, riang, bawa keluarga, tamasya, berkejar-kejaran di pantai, berenang, tiba-tiba datanglah badai, tiba-tiba datanglah tsunami yang begitu dahsyat, tinggi sampai 30 meter, 40 meter, pohon-pohon kelapa pun semuanya tenggelam, dia bantai, rumah-rumah hancur. Tsunami bukanlah jauh daripada kita. Kapal-kapal yang maha besar dipindahkan dari lautan ke tengah kota. Kapal-kapal kayu naik ke atap-atap rumah. Subhanallah, hancur. Kehidupan, ya, bertahun-tahun membutuhkan ya waktu untuk memperbaiki segala macam sarana prasarana rumah-rumah. Korbannya begitu banyak. Subhanallah. Ya, dialah Allah Jalla wa'ala. Dan jika dia mau, dia binasakan kita di atas kezaliman kita, dosa-dosa kita, tapi kita masih dia pihara, dia jaga dengan rahmatnya, kasih sayangnya. Subhanahu wa ta'ala. Aw ya'khudhahum fi taqallubihim, jika dia mau, dia ambil mereka dalam keadaan mereka berbaring tidur nikmat di malam hari, tiba-tiba datang petaka azab, habis, binasa semuanya, dengan angin, dengan gempa, dengan longsor. Tidur dengan tenang, tenteram, lupa berzikir kepada Allah, mungkin dalam maksiat sebagian mereka. Ya, tiba-tiba Allah buat longsor. Ya, tenggelam mereka dalam tanah. Telah menimbun mereka sebagaimana umat-umat yang kita saksikan, yang kita ketahui. Ya. Di negeri kita pun ada tempat-tempat seperti ini, desa-desa yang penuh dengan maksiat, dengan homoseksual, dengan perzinahan, perjudian. Allah timpakan kepada mereka gunung, turunlah dari atas gunung semenimbun mereka. Subhanallah. Fama hum bimu'jizin, mereka tak akan mungkin dapat melemahkan Allah. Aw ya'khudhahum 'ala takhawufin, atau Allah mengambil mereka dengan azab yang buat mereka takut, dengan segala macam azab yang menakutkan. Ya, bagaimana angin kencang buat kita takut, petir yang begitu dahsyat buat kita takut. Subhanallah. Huru hara, berbagai macam sebab, kadang dari alam, kadang dari manusia, demonstrasi besar-besaran membuat kita takut, peperangan bersaudara membuat kita takut, penyamun, perampok, pembegal. Fa inna rabbakum la ra'ufur rahim, sungguh Tuhan kalian, Tuhan yang maha kasih sayang, ya, kepada kalian, rahmat kepada kalian. Subhanallah. Naam. وفي هذا أن من رأفته سبحانه أنه لا يعاجل العاصين بالعقوبة بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه ومع هذا يفتح لهم أبواب التوبة ويدعوهم إلى الإقلاء عن السيئات ويؤدهم بذلك أفضل الكرامات ومغفرة ما كان منهم من ذنوب وخطيئات. وفي هذا إن لم أنني anna min ra'fatihi subhanahu, di antara rahmat Allah yang paling tinggi kepada hamba-hambanya, annahu la yu'ajilul 'asina bil 'uqubah, Allah tidak segera menghukum orang-orang bermaksiat dengan hukumannya, dengan siksanya, bal yumhiluhum, tapi Allah beri mereka waktu tangguh. Wa yu'afihim, tetap diberikan Allah mereka keselamatan dari berbagai apa yang tak mereka sukai. Padahal mereka dalam gulimang maksiat. Tengoklah sebagian orang di atas pesawat apa yang mereka perbuat. Ya, berbagai macam khumur, minuman-minuman keras itu mereka tenggak. Allahu Akbar. Di atas pesawat, di antara langit dan bumi masih bermaksiat. Ya. Mas'alullah as-samal afiyah. Kadang-kadang laki-laki perempuan bercumbu-cumbu di atas pesawat. Ya, antara langit dan bumi. Menggantung di udara. Ya, Allah masih memberi mereka nikmat, tetap diberikan kenikmatan. Mereka melanggar larangan Allah, mengabaikan perintah-perintah Allah, tetap dijaga, diberi mereka waktu tangguh. Wa yarzuquhum, tetap diberi mereka rezeki. Wa hum yu'dhunahu, padahal mereka menyakiti Allah. Mereka katakan Allah punya anak. Ya dan billah. Allah punya istri. Mereka katakan Allah fakir. Bahkan mereka mengatakan tak ada Allah, tak ada Tuhan. Wa hum yu'dhunahu, padahal hamba-hamba yang kurang ajar ini ya menyakiti Allah dengan perkataan mereka, perbuatan mereka. Wa yu'dhuna awliya'ah, menyakiti para wali-walinya, menentang rasul-rasulnya, bahkan membunuh para utusannya. Ya. Wa ma'a hadza, meski demikian, yaftahu lahum abwaab at-taubah, senantiasa dibentangkan bagi mereka pintu-pintu taubat terbuka lebar agar mereka kembali kepadanya. Wa yad'uhum ilal iqla' yani as-sayyi'at, senantiasa Allah mengajak mereka untuk kembali bertaubat dari berbagai macam maksiat, meninggalkan semua maksiat. Wa ya'iduhum bidzalika afdhalul karamat, dia berikan janji yang paling utama, paling mulia kalau mereka kembali bertaubat kepada Allah. Ya. Maghfirata ma kana minhum min dhunubin wa khathiat, dia janjikan ampunan dari segala dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka buat. Naam. Afala yastahyi al-mujrimu min rabbihir raufir rahim an takuna ni'amullahi alayhi nazilatan fi jam'il lahadat mutawaliyatan alayhi fi kulli al-awqat wa huwa mukibbun 'ala ijramihi mutamadin fi ghayyihi wa 'isyanihi. Naam. Kata beliau, afala yastahyi al-mujrim, mengapa orang-orang berbuat dosa tak punya rasa malu? Min rabbihir rauf, dari Tuhannya yang maha pengasih, ya, maha penyayang, ar-rahim. Antakuna ni'amallahi alaihi nazilah, tidakkah dia melihat bagaimana nikmat Allah yang turun secara terus menerus kepadanya? Fi jami'il lahadhat, dalam segala waktu turun nikmat Allah kepada kita. Ya, nikmat mendengar, nikmat melihat, nikmat makan, nikmat rasa, mencium bebauan, semuanya nikmat. Ya, nikmat kesehatan, yang begitu banyak Allah berikan kepada kita, nikmat ya pekerjaan, profesi, rezeki terus-menerus turun kepada kita, oksigen yang tak berbayar yang kita hirup, paru-paru yang sehat, subhanallah, nikmat. Ya. Kadang-kadang dia cabut satu nikmat agar kita tahu bersyukur. Cabutnya nikmat gigi sehat. Sakit gigi, setengah mati kita merasakan tak tidur semalaman. Pantang mendengar suara orang ketika cepat naik emosi marah. Ya subhanallah. Hendaklah malu kita berbuat dosa kepada Allah Jalla wa'ala dengan kasih sayangnya berlimpah yang terus-menerus turun kepada kita dalam segala keadaan. Sementara kita menyakiti Allah, yang naik kepada Allah adalah dosa-dosa kita. Kurang ajarnya kita, kurang syukurnya kita, yang turun kepada kita rahmatnya yang luas. Mutawaliyah, mutawaliyatan alaihi fi kulli awqat. Silih berganti datang nikmat demi nikmat. Datang nikmat satu, belum lagi kita habis merasakan nikmat, datang nikmat kedua, datang nikmat ketiga. Subhanallah. Diberikan Allah kita nikmat rumah. Ya, nikmat anak, nikmat istri, nikmat pekerjaan. Subhanallah. Nikmat kawan-kawan yang saleh, kawan-kawan yang baik. Ya. Nikmat tetangga yang baik. Nikmat demi nikmat. Wa huwa mukibbun 'ala ijrami, sementara hamba ini ya mukibbun ala ijrami, tetap memaksakan dirinya yang menentang Allah bermaksiat kepadanya, mutamadin fi ghayyihi wa isyanih, terombang-ambing dalam kepongahannya, dalam kemaksiatannya, kesesatannya, tak mau rujuk, tak mau kembali bertobat, padahal Allah beri mereka tangguh. Subhanallah. Ya, tiap-tiap kala kita melewati rumah-rumah ibadah orang-orang kafir, apalagi kita, mereka sedang beribadah. Subhanallah. Ya, datang mereka ke rumah-rumah ibadah mereka dengan pakaian yang indah-indah, yang sayangnya hanya diperuntukkan untuk suami-suami mereka. Pakaian yang seksi-seksi, di dalamnya mereka mencela Allah, mengatakan Allah punya anak, Allah punya bini. Subhanallah. Sementara mereka berkendaraan mewah-mewah, diparkirkan di rumah-rumah ibadah mereka, mewah-mewah kendaraannya. Subhanallah. Ya, sementara mereka mencela Allah, mengatakan Allah beranak. Ya, padahal langit bumi hampir pecah-pecah, gunung hancur, ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Takadus samawati yatafattarna minhu, hampir-hampir langit hancur berantakan pecah belah. Watansyaqqul ardu, bumi pun demikian. Watakhirrul jibalu hadda, gunung runtuh. Anda'u lirrahmani warda, ketika mereka sebut Allah punya anak. Masya Allah, betapa sabarnya Allah kepada mereka. Mencela Allah, Allah beri mereka tangguh. Allah biarkan mereka hidup, diberikan segala macam fasilitas nikmat, diberikan kekuasaan, diberikan kejayaan. Senantiasa dia menyumpah serapa Allah, maka Allah punya Tuhan selain daripada dirinya, punya anak yang diangkat, punya istri. Ya dan billah. Subhanallah. Bersyukur kita dengan nikmat iman, bersyukur kita dengan nikmat Islam. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat. Naam. Wa qala ta'ala: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله juga berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 65, tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah telah menaklukkan untuk mereka apa yang terdapat di bumi, menundukkan untuk mereka apa yang terdapat di bumi. Ma fil ard, semua yang terdapat di bumi Allah taklukkan, tundukkan untuk kita. Besi-besi yang maha kuat untuk kita Allah tundukkan, dengannya kita membuat bangunan-bangunan yang kokoh, persenjataan dan seterusnya. Bahan-bahan yang mulia, logam-logam mulia, ada emas, ada perak, ada gas. Ya, ada minyak bumi. Subhanallah. Allah tundukkan untuk kita semua. Sakhkhara lakum ma fil ardi, Allah tundukkan untuk kalian semua yang terdapat di bumi. Hutan-hutan Allah ciptakan, kayu-kayu yang maha besar untuk kita, dengan segala macam yang terdapat dalam hutan. Ya, ada kayu-kayu yang mahal, ada gaharu, ada cendana. Subhanallah. Yang begitu harum, yang nilainya begitu dahsyat, harganya begitu dahsyat. Allahu Akbar. Dalamnya berbagai macam binatang, ada rusa, ada kijang, ada kancil, macam-macam. Ya, semuanya Allah tundukkan untuk manusia. Dedaunannya, ya, ada yang memiliki khasiat sebagai obat-obatan. Semuanya Allah ciptakan untuk manusia. Semua terdapat di bumi ini untuk manusia ciptakan. Bukan untuk hewan, untuk manusia. Segala macam sarana untuk hewan hanyalah merupakan sarana pendukung. Agar hewan tak mati diciptakan rumputan. Al-kala. Agar mereka bisa memamah biak. Ya. Semuanya Allah ciptakan untuk manusia. Yang namanya manusia. Kita orangnya. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Kita semuanya anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami mudahkan mereka transportasi di daratan, di lautan. Warzaqnahum minat tayyibat. Kami berikan kepada mereka rezeki yang baik-baik. Dari buah-buahan, tanam-tanaman. Subhanallah. Wafaddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdhila. Kami muliakan manusia di atas segala makhluk-makhluk lain yang telah kami ciptakan. Kuranglah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. wal fulka tajri fil bahri bi amri, bahkan ya perahu-perahu yang ada di lautan, kapal-kapal besar, ya kapal-kapal layar, semuanya berlayar dengan ketentuannya. Diciptakan angin, subhanallah, yang membawa kapal-kapal layar. Dia ciptakan mesin-mesin, ya, dibuatlah oleh manusia kapal-kapal yang begitu besar, maha besar, ya, yang membawa muatan-muatan yang begitu banyak. Dalamnya ada pesawat-pesawat tempur macam-macam, dalamnya bisa dimasukkan kereta api, ya, diciptakan Allah lautan yang begitu luasnya, bahkan 2/3 bumi lautan. Dia jadikan lautan sarana transportasi yang paling banyak, yang tak mungkin diangkut oleh pesawat-pesawat yang terbatas kapasitasnya. Subhanallah. Ada yang membuat beratus pesawat bisa masuk ke dalamnya. Ya. Beribu-ribu ton dimuat di atasnya. Subhanallah. Wa sakhkhara lakum, kata Allah, wal fulka tajri fil bahri bi amrih, wa yumsiku as-samaa'a, dan dialah yang telah menahan langit, an taqa'a 'alal ardi, agar jangan sampai langit runtuh menimpa bumi. Innallaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula, dialah Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak berbenturan satu sama lain, bertabrakan. Wala in zalata in amsaka min ahbin ba'di, andai kata keduanya itu runtuh, tak ada yang bisa menahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, langit adalah bangunan yang kokoh. Bukan yang kita lihat biru itu langit, itu adalah batas pandang yang begitu lemahnya yang dimiliki manusia. Ya. Ada yang begitu jauh, bintang-bintang yang jauh yang sampai cahayanya ratusan tahun baru sampai ke kita. Itu semuanya masih di bawah langit. Ya. Semuanya masih di bawah langit. Langit bangunan yang kokoh. Dialah Allah yang menahan langit, bi ghairi amadin tarawnaha, tanpa ada tiang-tiang penyangga yang kau lihat. Subhanallah. Illa biizni, kecuali dengan izinnya, jatuhlah langit. Kapan? Nanti di hari kiamat. Idza sama'un syaqqat, ketika langit terbelah-belah. Nanti hari kiamat. Sekarang masih belum kiamat. Masih dia tahan, dia sanggah dengan yakni kekuasaannya. Innallaha bin-nasi laraufur rahim, sungguhlah Allah kepada manusia begitu kasih sayangnya. Naam. Fataskhirullahil arda wa ma fiha min hayawanatin wa nabatatin wa jamadat, wal fulka tajri fil bahri bi amrihi tahmilun nasa wa tijaratihim wa amti'atahum min mahallin ila mahall, wa imsakahu subhanahu as-samaa'a an taskuta 'alal ardi فتتلف ما عليها وتهلك من فيها كل ذلك من رحمته ورأفته سبحانه بالعباد. Maka Allah telah tundukkan ya bumi ini dan segala yang terdapat dalamnya, berupa hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati, jamadat, ya semua Allah tundukkan untuk manusia. Demikian juga perahu-perahu yang berlayar di tengah lautan dengan ketentuannya. Membawa manusia, membawa segala macam bentuk barang-barang perniagaan mereka dari satu tempat ke tempat lain. Bagaimana dia menahan subhanahu wa ta'ala langit agar tidak jatuh menimpa bumi yang akan membuat habis bumi ini. Jangankan langit, ya. Meteor saja jika Allah bukakan yakni bumi ini, ya, lolos meteor-meteor melewati lapisan-lapisan udara sampai ke bumi, berapa banyak meteor membuat kehancuran di bumi. Subhanallah, hanya 1-2 meteor saja. Bagaimana pula jika langit? Ya. Wa tuhliku man fiha, akan binasalah manusia yang terdapat dalamnya. Kullu dhalikum min rahmatihi wa ra'fatihi subhanahu bil ibad. Semuanya itu adalah merupakan tanda-tanda kasih sayang Allah, rahmatnya Allah kepada kita hamba-hambanya. Naam. Qala ta'ala, walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu wa anna Allaha ra'ufur rahim. ولذلك سبحانه بعد بيانه لأحكامه العظيمة ومواعيده البليغة ما يفيد أن هذا البيان النافع والشرع الحكيم هو من رأفة الله بالعباد ورحمته بهم. Allah juga menyebutkan setelah menjelaskan tentang hukum-hukumnya yang begitu banyak, yang begitu agung, nasihat-nasihatnya, petuahnya, kata Allah, walaula fadlullahi alaikum warahmatuh, kalau bukan karena karunia Allah atas kalian, rahmatnya belaka, ya, wa annallaha ra'ufur rahim, kalau bukan karena rahmat Allah, kasih sayang kepada kalian, binasalah kalian. Allah mengatakan demikian setelah Allah menjelaskan tentang hukum-hukumnya yang begitu agung, petuah-petuahnya yang begitu indah, ya. Ma yufidu anna hadzal bayanan nafi' wa syar'al hakim wa min ra'fatillah. Bahwa semua hukum-hukum yang dia turunkan, penjelasan macam dia telah terangkan, syariat-syariat dia begitu pun dengan kebijaksanaan, semuanya min ra'fatillah bil ibad, karena rahmat Allah kepada hamba-hambanya, kasih sayangnya kepada mereka. Naam. Wa qala ta'ala, والذي ينزل على عبده آيات بينات يخرجكم من الظلمات إلى النور إن الله بكم لرؤوف رحيم. Dia pula yang mengatakan huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayat, dialah telah menurunkan atas hambanya Muhammad ayatin bayyinat, ayat-ayat yang begitu nyata jelas. Untuk apa diturunkan ayat-ayat ini? Liyukhrijakum min adh-dhulumat, agar kalian dia keluarkan dari kegelapan, kebodohan, kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, syahwat, syubhat, ila nur, menuju cahaya iman, cahaya Islam. Wa inna allaha bikum la ra'ufur rahim, sungguh Allah begitu kasih sayangnya kepada kalian. Naam. Wa hadhihi a'damu ni'ami wa ajalul ataya wal minan an nazzala 'ala 'abdihi wa rasulihi ayatihi al bayyinat wa hujajahu al zahirat tadullu ahla al uquli 'ala sihhati jami'i ma ja'a bihi wa annahu al haqqul yaqin. Liyukhrija subhanahu man syaa min ibadihi bi irsalir rasuli wa ma anzal alaihi min al-ayati wal hikmah min adh-dhulumati ila an-nur wa hadha min ra'fati bi ibadihi wa rahmati bi awliyaihi wa asfiyaihi. Dan inilah merupakan nikmat yang terbesar, teragung, yaitu nikmat hidayah. Tatkala manusia dikeluarkan dari kegelapan kepada cahaya, inilah pemberian yang paling besar yang diberikan Allah kepada manusia, nikmat yang paling agung. Ketika Allah turunkan atas hambanya Muhammad, atas Rasulnya, ayat-ayat yang jelas, hujah-hujah yang tampak, ya, yang menunjukkan orang-orang berakal atas kebenaran apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Lihatlah semua syariatnya, perintahnya, larangannya, begitu sesuai dengan logika berpikir sehat manusia. Subhanallah. Dan ini menunjukkan dialah Tuhan Allah yang hak, yang nyata. Agar mengeluarkan Allah dengan ayat-ayat tersebut, siapa-siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya, ya, melalui para rasul yang dia utus, dan apa yang diturunkan berupa ayat dan hikmah, agar semua mereka keluar dari kegelapan kepada cahaya. Dan ini adalah merupakan bentuk daripada rahmat kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya dan kepada wali-walinya maupun orang-orang pilihannya. Naam. Wa qala ta'ala, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أكمل. وهذا من رحمة الله ورأفته بعباد المؤمنين أن أوثق بينهم عقد الإيمان ورابطة الدين وساج التقوى وَجَعَلَ اللَّاحِقَ مِنْهُمْ مُحِبًّا لِلسَّابِقِ دَائِيَنَّهُ بِكُلِّ خَيْرٍ فَمَا أَسْنَاهَا مِنْ عَطِيَّةٍ وَمَا أَجَلَّهَا مِنْ مِنَّةٍ تَفَضَّلَ بِهَا مَوْلَانَا الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ. Allah berfirman di penutup dari pembahasan nama Allah Ar-Ra'uf ini tentang orang-orang beriman, kata Allah, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ, dan orang-orang datang setelah generasi mereka, generasi orang yang datang belakangan, ya. Yaqulun, berkata kepada generasi yang mendahului mereka dari golongan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang salih sebelum mereka, akan senantiasa mereka berkata kepada Allah, Rabbana ighfir lana, ya Allah, ampunkanlah kami, wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, ya, dengan keimanan, wa la taj'al fi qulubina ghillan, jangan jadikan dalam hati kami ada sifat dengki, iri, lil ladzina amanu, kepada orang-orang beriman yang telah mendahului kami. Ya, dan orang-orang beriman yang masih hidup di tengah-tengah kami. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Tuhan, sungguhnya Engkau lah Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah penjelasan tentang rahmat Allah, kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang beriman, di mana Allah mengkokohkan antara mereka buhul-buhul iman, ikatan agama, ya ikatan takwa. Allah jadikan orang-orang yang datang belakangan mencintai orang-orang yang mendahului mereka, selalu mendoakan bagi mereka kebaikan. Sungguh ini adalah merupakan pemberian yang begitu indahnya, ya. Ini adalah merupakan karunia begitu agungnya yang Allah berikan kepada kita. Dialah Allah Tuhan yang pengampun, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. InsyaAllah minggu akan datang kita akan pindah membahas nama Allah Al-Hasibul Kafi. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Kalau masih ada umur kita.